نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله النهي عن الاختلاف والتفرق larangan untuk berselisih dan berpecah belah. Adapun berpecah belah itu suatu yang telah Allah takdirkan berselisih. Allah Subhanahu wa taala takdirkan sama seperti larangan-larangan yang lainnya, larangan mencuri, larangan berzina, larangan minum khamr. Seperti ini pula larangan berselisih. Tapi tetap ada yang mencuri, ada yang berzina, ada yang berselisih. Hakadah. Barakallahu fikum. Allah telah menyatakan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Terus-menerus mereka akan berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, terus siapa yang dianggap tidak berselisih karena tidak ada satu kelompok pun kecuali dia akan berselisih. Baik. Maka yang dikatakan tidak berselisih adalah orang yang tetap di atas al-haq, dan yang menyimpang itulah yang menyelisihi. Siapa yang menyimpang dari al-haq, dialah yang menyelisihi. Qala rahimahullahu taala wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kalian daripadanya maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Dan adapun yang aku perintahkan kepada kalian maka jalankanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati masailihim. Karena barakallahu bikum, binasanya umat-umat sebelum kalian karena terlalu banyak bertanya dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Qala syarihu hafizahullah qawluhu wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apapun yang aku perintahkan kepada kalian dari apapun yang aku larang untuk kalian lakukan maka tinggalkanlah. Hadza ka qawlihi innallaha harrama syai'a fala tantahikuha. Ini seperti apa yang dikatakan oleh Allah, sesungguhnya oleh Rasulullah, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian asya, perkara-perkara, maka jangan kalian melanggarnya. Fal haramu yujtanabu kulluh. Maka perkara yang haram yujtanabu kulluh, harus kita tinggalkan semuanya. Wa ammal ma'muru bihi fayu'ta minhu bil mustata'. Adapun perintah maka kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Wa lihadza qala sallallahu alaihi wasallam. Kenapa meninggalkan harus ditinggalkan semuanya? Ya karena tidak ada beban sesungguhnya. Tinggal meninggalkan. Barakallahu fikum. Tinggal meninggalkan. Beda dengan melakukan sesuatu harus ada usaha, ada upaya. Barakallahu fikum. Keluar tenaga. Baik. Pikiran. Mengorbankan harta dan seterusnya. Sementara perkara yang dilarang ya tinggal kita meninggalkannya. Barakallahu fikum. Dilarang minum khamr, kelas. Barakallahu fikum. Ya jangan minum khamr. Baik. Adapun sholat misalnya, Anda harus datang ke masjid, Anda harus wudu, Anda harus ruku, Anda harus sujud, hakada rutin Anda melakukannya. Barakallahu fikum. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan kepada kalian, silahkan kalian melakukannya sesuai dengan kemampuan kalian. Bi khilafil haram fa innahu yujtanabu kulluh. Berbeda dengan perkara yang haram, maka kita tinggalkan semuanya. Wa dzalika li anna ijtinabahu sahlun. Kenapa? Kenapa semuanya? Karena ya meninggalkan khas ringan. Baik. Tidak butuh mengeluarkan harta, tidak butuh mengeluarkan tenaga, pokoknya tidak dilakukan, selesai. Walakin kad yakunu fil ma'murati syai'un la yustata'. Adapun masalah perintah, ya terkadang pada perintah itu ada perkara yang kita tidak mampu lakukan. Ya mungkin karena sakit, ya kan? Jadi kalau ternyata perintah itu berupa sesuatu yang dilakukan dengan anggota tubuh kita, atau mungkin kita tidak lakukan karena memang perintah itu berhubungan dengan harta, sementara tidak ada harta yang kita miliki seperti mengeluarkan zakat, sedekah dan yang lainnya. La yustata, tidak mampu kita. Faqad la yastati'ul maridu ay yatawadda'a fa innahu yatayammam. Boleh jadi seorang yang sakit tidak mampu untuk wudu, maka silakan wudu. Silakan tayammum. Wa la yastati'u ay yusalli qa'iman fa yusalli jalisan. Boleh jadi dia tidak mampu untuk sholat berdiri, silakan sholat sambil duduk. Fa'ilam yastati fa'inahu yusallu alaja yusalli ala jambin. Kalau juga dia tidak mampu, maka silakan dia sholat sambil berbaring. Faqad ta'ti ahyanan ahwalun la yastati'ul insanu fiha ayyutabbiqal amra tamaman. Baik. Boleh jadi ada saat-saat tertentu, ada keadaan-keadaan tidak mampu seseorang untuk melaksanakan perintah itu secara sempurna. Fa'innahu yaf'alu ma yastati'u minhu. Maka silakan dia melakukan apa yang dia mampu. Wa hadha min taysirillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fal amru yu'ta minhu ma yastata'. Maka perintah dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali apa yang jiwa itu mampu untuk dia lakukan. Wa man nahyu fa innahu sahlu tajannubuhu. Sahlu tajannubuhu wa li hadza qala sallallahu alaihi wasallam wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Ay kullu. Adapun larangan, maka gampang untuk kita meninggalkannya. Oleh karena itu Rasul mengatakan, apapun yang aku larang kalian daripadanya, maka tinggalkan oleh kalian semuanya. Wa ma qawluhu fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati masailihim. Sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian karena banyaknya mereka bertanya kepada nabi mereka. Selesai mereka bertanya, mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Bertanya bukan untuk mengamalkan. Barakallahu bikum. Subhanallah. Ya sekedar untuk membebani diri, umat ini sudah dilarang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang justru membebani. Baik. La tas'alu an asya'in tubla lakum tasu'ukum. Dilarang kita. Adapun perkara yang memang harus kita ketahui dari perkara halal, perkara haram, kejelasan satu hukum, ini perlu ditanyakan memang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Adapun yang tidak ada hubungannya dengan ini dan itu dari masalah-masalah, tidak perlu kita tanyakan. Barakallahu bikum. Baik. Mereka orang-orang dahulu kala bertanya tentang sapi. Apa warna sapi itu? Sapi yang bagaimana? Sampai setiap pertanyaan dijawab sehingga mereka hampir-hampir saja tidak mampu untuk melakukannya. Wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir saja mereka tidak mampu melakukannya. Subhanallah. Karena terlalu banyaknya mereka bertanya. Seandainya mereka melakukan dari awal pertama kali diperintah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sungguh Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Halas, sapi apapun, mau kecil, mau besar, mau tua, mau muda, mau jantan, mau betina, mau warna apapun sapi itu, sapi. Tapi ketika mereka mengatakan sapi bagaimana, bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya, bagaimana, subhanallah. Nah, semakin sulit untuk dia mendapatkan sapi dengan kriteria yang disebutkan tadi. Baik. Subhanallah. Sehingga berat untuk mereka melakukannya. Mereka mencari sapi yang begitu syarat-syaratnya, hampir mereka tidak dapatkan. Baik. Hadza haditsu Abi Sa'd wa amma qawluhu fa inna ma halaka man kana qablakum kathratu masal wa ikhtilafuhum ala abiyah. Hadza ka hadits Abi Sa'd al-Khushani as-sadiq. Ini sama seperti hadis Abu Sa'labah al-Khushani yang telah lewat di pembahasan kemarin. Baik. Wa sakata an asya'ah rahmatan lakum ghairan isyanin fala tabhathu anha. Dan Allah mendiamkan banyak perkara dan itu karena rahmat untuk kalian, bukan karena Allah lupa. Tapi karena Allah tidak melupakan atau tidak lupa. Fala tabhathu anha, maka tidak perlu kalian mencari-cari tahu tentang tahu atau tidak tahu, anda tidak ada nilai positifnya. Barakallahu fikum. Baik. Seperti misalnya, baik, anjingnya Ashabul Kahfi, warna anjingnya warna apa, warna bulunya, anjing ras apa, tebanya ini ras anjing, barakallahu fikum, ras yang mana ini dia, warna bulunya. Demikian juga tongkatnya Nabi Musa terbuat dari kayu apa? Kayu ulinkah? Kayu jatikah? Kayu apakah? Kayu apa? Wallahu alam. Tahu kita atau tidak tahu, kita tidak menambah sesuatu atau tidak terkurangi dari kita sesuatu. Subhanallah. Wa yuwaddihu dhalika anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Ini diterangkan lebih lanjut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, beliau berkata, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian haji, maka hajilah kalian. Faqala rajul akullu amin ya Rasulullah. Seorang bertanya, apakah setiap tahun kami harus haji ya Rasulullah? Fasakata hatta qala thalathan. Rasulullah tetap diam sampai orang ini bertanya 3 kali, apa setiap tahun ya Rasulullah kami harus haji? Faqala Rasulullah, law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Seandainya aku mengatakan iya, maka niscaya akan wajib kalian menunaikan ibadah haji setiap tahun sementara kalian tidak mampu melakukannya. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, memberikan pelajaran, daruni ma taraktukum, biarkan aku dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim. Sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian karena terlalu banyaknya mereka bertanya kepada nabi mereka. Waktilabihim ala anbiyaihim. Waktilabihim ala anbiyaihim, dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Fa'idha amartukum bisyai, kalau aku perintah kalian untuk melakukan sesuatu, fa'atu minhum mastata'tum, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau haji kalian mampu setiap tahun, alhamdulillah. Kalau tidak mampu kecuali sekali dalam seumur hidup, ya lakukan itu. Barakallahu fikum. Kalau mampu lebih dari itu, alhamdulillah. Wa idza nahaitukum 'an syai'in fad'uuhu. Dan ketika aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Wa mithlu dzalika ma dzakarallahu an bani Israil hinama amarahumullahu ala lisani nabihi Musa. Demikian juga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tentang Bani Israel, ketika Allah memerintahkan mereka melalui lisannya Nabiullah Musa biayat bahu bakarah untuk mereka menyembeli seekor sapi. Kalau anhum akhadu ayya bakaratin wala bahuha lahasal al-matlub. Seandainya mereka mengambil sapi apapun modelnya kemudian mereka sembelih, maka sudah mereka melakukan apa yang diperintahkan. Mau anak sapi, mau induk sapi, jantan, betina, warna hitam kah? Sapi itu warna putih kah? Warna kuning kah? Warna apa kah? Jadi, pokoknya sapi. Sapi ini pun banyak jenis-jenisnya. Pokoknya sapi, seandainya mereka melakukannya di awal perintah, selesai. Walakinnahum qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Akan tetapi mereka mengatakan ud'u lana, berdoa memintalah engkau wahai Musa kepada Rabbmu, yubayyin lana ma hi, untuk menerangkan kepada kami sapi apa itu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanu baina dzalika fafalu ma tumaru. Sapi yang Allah perintahkan kepada kalian untuk kalian sembelih adalah la faridu wala bikrun, tidak tua dan tidak terlalu muda. Awanum baina dalika, antara tua dengan muda. Ah, baik. Berarti yang kecil ini boleh, yang tua ini boleh. Baik. Sudah banyak sapi yang gugur dari. Baik. Dari kriteria ini. Fafalu masuk marun. Lakukan apa yang kalian diperintah. Kalau dah ulana rabbaka ma yubayyin lana ma launuha. Ayo wahai Musa, tanyakan ulang untuk kami. Tapi warna sapi itu apa warnanya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u fakhi'ul launuha tasurrun nadirin. Sampaikan kepada mereka wahai Musa, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sapi yang kalian maksud itu adalah sapi tayyib safra'u fakhi'ul launuha. Tayyib warna warna kuning cerah. Tayyib mengkilap. Faqi'ul launuha. Baik, menunjukkan tentang kesehatannya, tentang kesempurnaannya, tentang ke subhanallah. Tasur nadirin. Barakallahu bikum. Intinya ketika orang melihatnya merasa gembira dan senang melihat sapi itu. Baik, orang bilang, "Oh, itu sapi." Baik, komentarnya kalau orang Manado bilang, "Oh, itu sapi." Artinya kalau tidak begini, wah sapi kurus ini dia, sapi penyakitan ini dia, sapi anu ini dia, sapi anu. Tapi kalau memang tasurun nadirin, langsung komentarnya, oh ini kok itu sapi. Artinya sempurna. Baru penampilannya sudah masya Allah. Baik. Apa yang nampak di luar, itulah apa yang ada di dalam. Barakallahu fikum. Baik. Ketika kulit kusam, bulu rontok-rontok dan yang lainnya, itu pertanda bahwa ada penyakit di dalam. Barakallahu fikum. Ada penyakit yang dia derita oleh dari sapi ini. Barakallahu fikum. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tidak cukup, mereka masih minta. Wahai Musa, tanyakan ulang. Terangkan kepada kami sapi am bagaimana itu? Innal qabinal baqarat syabah alaina. Baik, masih tersamarkan untuk kami sapi yang bagaimana itu? Fa inna insyaallah la muhtadun. Baik. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalul. Allah menjawab, sesungguhnya sapi yang dimaksud adalah sapi la dalul tuthirul arda. Tidak pernah dipakaikan bajak untuk membajak sawah atau ladang. Wala taskil harsa, dan juga tidak pernah dipakai taskil harfa, tidak dipakai untuk mengangkat air. Barakallahu bikum, untuk mengairi kebun. Musallamatul lasyata fiha, terbebas dari itu semuanya. Oh, susah ini sapi, karena rata-rata orang memanfaatkan sapi itu untuk mengangkat, untuk mengairi sawah atau untuk membajak ladang. Karena ini kerjanya sapi. Baik, dipekerjakan atau diperas susunya atau dipotong. Qalul ana ji'ta bil haqqi. Maka mereka pun mengatakan al ana ji'ta bil haqq, sekarang engkau telah mendatangkan al haqq. fadabahu hawa makadu yafalun, maka mereka pun menyembelih dan hampir-hampir mereka tidak tidak mampu untuk mendapatkannya. Dalam riwayat Israiliyat, mereka mendapatkan sapi ini di seorang nenek tua yang memelihara anak-anak yatim. Barakallahu fikum. Sapi model ini tidak ada sapi kecuali sapinya nenek ini. Dan nenek ini pun tidak mau menjualnya kecuali dengan harga emas sebesar seberat sapi. Tuh. Kan setengah mati. Barakallahu fikum. Kalau sang nenek tidak mau, sementara mereka harus menyembelihnya, dan ini kebutuhan semuanya, karena ini untuk membangkitkan seorang, barakallahu fikum, untuk mencari jalan keluar dari perselisihan. Kalau tidak, perang ini dua kampung. Ini ceritanya karena ada mayat yang tergeletak di antara dua kampung ini. Kampung sebelah menuduh kampung sebelahnya yang membunuh. Yang sebelah mengatakan, aku ngoni yang itu yang bunuh. Hampir mereka berperang, mereka mengatakan, oh, siapa orang mau baku bunuh dan ini dia. Ini di tengah-tengah kita ini ada Nabi. Ayo kita tanya Nabi. Jadi, maka mereka pun mendatangi Nabi Musa AS dan menyampaikan. Fakul nadribuhu bi ba'dihi kadzalika yuhillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Barakallahu fikum. Ini dipakai, ini sapi rencananya dipakai setelah disembelih untuk memukul jasad mayat ini, jenazah ini. Sebagian di antara tubuh sapi ini dipakai untuk memukul, barakallahu fikum, mayat ini. Jadi, maka dipakailah untuk memukul. Maka mayat itu pun langsung bangkit dan mereka pun langsung bertanya, ya fulan man qatalaka, wahai fulan, siapa gerangan yang membunuh engkau? Maka orang itu pun langsung mengatakan, qatalani ibnu akhi, aku telah dibunuh oleh anak saudaraku sendiri. Dan kemudian mati ulang. Barakallahu fikum. Mati ulang. Subhanallah. Sang ponaan ini membunuh pamannya dengan tujuan agar supaya harta kekayaannya jatuh ke dia. Tidak ada ahli waris lain kecuali dia. Cuma dia menganggap terlalu lama nih paman mau mati, kagetin dengan mati. Barakallahu fiik. Akhirnya dia membunuh pamannya agar supaya dia mendapatkannya. Ya, berlaku untuknya, manista'ajala qabla awanihi uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya, maka dia tidak akan mendapatkannya. Barakallahu fikum. Intinya, tidak boleh kita terlalu mendalam-dalami dalam bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Kecuali kalau perkara itu memang sangat penting dan harus kita ketahui, maka memang harus kita belajar, kita tanya para ulama. Syaddadu ala anfusihim fasyaddadallahu alaihim. Mereka terlalu berkeras-keras membebani diri mereka, maka Allah membebani mereka. Wa hadza min su'i adabihim ma'allahi azza wa jalla. Dan ini apa? Kurang ajarnya mereka terhadap Allah. Walau annahum akhadhu ayya baqaratin wa dhabahuha la hasal matlub. Seandainya dari pertama ketika mereka diperintah untuk menyembelih seekor sapi, sapi apapun yang mereka sembelih, jadi wa hadza min ta'annutati bani Israil. Ta'annut, berlebihan, terlalu membebani diri, memberat-beratkan diri. Wa qad duhina anna fa'ala mithla fi'lihim ma nabiyina. Kita kaum muslimin dilarang untuk melakukan perkara ini terhadap nabi kita alaihi salatu wasalam. Balu mirna anna ta'addaba ma'ahu, bahkan kita diperintahkan untuk beradab di hadapan Rasulullah. Wa naf'al ma umirna bih, dan cukup kita melakukan apa yang diperintahkan. Aw naf'ala ma nastati, atau kita melakukan apa yang mampu kita lakukan. Wa ma nahana anhu ijtanabnahu, apapun yang Rasulullah larang kita daripadanya kita tinggalkan. Wa ma syakata anhu naskutu anhu, adapun yang Allah Subhanahu wa taala mendiamkannya, kita diamkan, enggak perlu kita korek-korek. Hadza huwal adabu ma'an nubuwah. Inilah adab bersama dengan kenabian atau terhadap kenabian. Barakallahu fiikum. Jadi kita dilarang al-ikhtilaf wa tafarruq, berselisih dan bercerai-berai. Lah siapa yang berselisih? Ya yang menyelisih. Barakallahu fiikum. Yang bercerai-berai, ya yang meninggalkan al-haq. Yang tidak melakukan perintah dan melanggar larangan. Inilah yang menyelisih. Inilah yang mencerai-beraikan dirinya. Wallahul musta'an. Baik, insyaallah berikutnya kita masuk ke fadilatu talabil ilm, keutamaan menuntut ilmu hadis, wan nasihal muslimin, dan nasihat untuk kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.